Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Dan sampai kita pada bab yang ke-40 wa huwa ma 'alaihi idza arada an yanam. Bab tentang apa yang dilakukan seseorang ketika akan tidur setelah jima, yakni setelah melakukan pergaulan suami istri. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya, dengan beberapa jalan-jalan, beberapa sanad-sanad yang semuanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bawakan hampir semua riwayat yang beliau ketahui tentang masalah ini. Maka beliau kasih judul dengan kalimat dzikru ikhtilafin naqilin li khabari Aisyah fi dzalik. Yani penyebutan beberapa riwayat penukilan yang berbeda-beda tentang berita dari Aisyah. Jadi dari jalan yang berbeda-beda dengan lafaz yang sedikit berbeda tetapi sebagian besarnya semakna. Qala rahimahullah, akhbarana Ishaq ibn Mansur, qala akhbarana Muhammad ibn Yusuf, qala akhbarana al-Auza'i, qala akhbarana al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazyad, qala akhbarani Abi, qala sami'tu al-Auza'i, qala haddathani Zuhri an Urwah an Aisyata qalat. Disebutkan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junub tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau akan tidur setelah junub maka beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Riwayat kedua, akhbarani Safwan ibn Amr an Ali ibn Ayyash qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza arada an yanam wa huwa junub tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Bahwasanya Rasulullah SAW jika ingin tidur setelah junub maka dia berwudu seperti wudu untuk salat. Demikian pula pada sanad yang ketiga, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salamah an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah SAW idza ata ahlahu fa arada an yarquda tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Walaupun sedikit berbeda lafadznya tetapi kandungan maknanya sama. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau mendatangi istrinya, yakni menjimai istrinya, kemudian dia ingin tidur, maka dia berwudu, maka beliau berwudu dengan wudu seperti wudu untuk salat. Riwayat berikutnya, قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن الليث ويونس عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. Walaupun ada kalimat qabla an yanam tetapi tidak merubah makna, yakni semakna dengan yang sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau ingin tidur dalam keadaan junub maka beliau berwudu dengan wudu untuk salat sebelum tidurnya. Kalimat sebelum tidurnya tidak mempengaruhi makna, artinya tetap maknanya sama dengan yang sebelumnya. Qala akhbarana Suwaid ibn Nasr qala anba'ana Abdullah an Yunus an Az-Zuhri an Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Aisyah qalat, bahwasanya Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda wudu'ahu lis-salah wa idza arada an ya'kula aw yashraba qalat ghasala yadayhi thumma ya'kul wa yashrab. Di dalam riwayat yang ini ada tambahan faedah atau tambahan makna, karena disebutkan kalau Rasulullah SAW jika akan tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu seperti wudu untuk salat, dan jika akan makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya baru kemudian makan dan minum. Ada tambahan ziyadah lafadznya, yaitu kalau akan makan dan minum, beliau mencuci kedua tangannya. Qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana Waqi' qala akhbarana Salih 'an Az-Zuhri 'an Urwah wa Abi Salamah 'an Aisyah qalat kana Rasulullah sallam idza arada an ya'kula wa huwa junub ghasala yadayhi. Pada riwayat ini justru yang disebutkan hanya makan dan minumnya saja, tidak berbicara tentang tidur. Yaitu kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW idza arada an ya'kula wa huwa junub, bahwasanya Rasulullah SAW kalau akan makan sesuatu dalam keadaan beliau junub, beliau mencuci kedua tangannya. Qala akhbarana Imran ibn Musa qala anbana Yazid wa huwa ibn Zuraih qala akhbarana Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ. Bahwasanya Nabi SAW kalau beliau akan tidur atau beliau akan makan dalam keadaan junub, maka beliau berwudu. Digabungkan antara tidur dengan makan dan disatukan dengan satu syarat, yaitu berwudu. Karena di dalam wudu sudah ada mencuci kedua tangan, sehingga ketika akan makan berwudu, ketika akan tidur pun berwudu. Demikian sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi suami istri setelah jima dan ingin tidur, maka disunnahkan untuk berwudu seperti wudu untuk salat. Demikian pula ketika akan makan dan minum, cucilah kedua tangannya paling tidak, atau berwudu sebagaimana dalam hadis yang terakhir ini. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i riwayat-riwayat yang berikutnya yang juga sama, idza arada an yanam tawadda wudu'ahu lis-salah, juga riwayat yang berikutnya dengan kalimat yang sama, la ba'sa bi an yashrab, tidak mengapa. Atau dikatakan al-junub idza arada an yanam, seorang yang junub kalau akan tidur atau makan atau minum, maka beliau berwudu untuk salat seperti wudu untuk salat. Baru kemudian beliau bawakan riwayat yang berikutnya yang agak berbeda. Bukan bertentangan, tetapi menunjukkan bahwa berwudu tadi adalah sunnah bukan wajib. Mengapa? Karena beliau bawakan pula setelahnya riwayat, kata beliau, akhbarana Suwaid ibn Nasr qala anba'ana Abdullah an Sufyan an Mughirah an Ibrahim qala la ba'sa bi an yashraba wa illam yatawadda, tidak mengapa untuk minum walaupun tidak berwudu. Artinya dianjurkan untuk berwudu, tetapi kalau tidak berwudu pun la ba'sa, tidak mengapa untuk minum sesuatu dalam keadaan belum berwudu. Riwayat berikutnya bahkan seperti bertentangan dengan yang pertama. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Hannad ibn Sirri an Abi Bakr an al-A'mash An Abi Ishaq Anil Aswad An Aisyata Qalat. Dari Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanam wa huwa junubun wa la yamassu ma'an. Bahwasanya Nabi SAW pernah tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air sedikit pun. Artinya belum menyentuh air, berarti belum berwudu. Ikhwan bin na'azakumullah, pernah demikian. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Nasai, dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dalam sunannya. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, dalam bab at-taharah. Demikian pula diriwayatkan oleh yang lainnya bahwa Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan tidak menyentuh air. Pernah tidur setelah junub, setelah jima, dalam keadaan tidak menyentuh air. Sehingga untuk menjama antara dua riwayat ini, Rasulullah SAW menganjurkan sebelum tidur untuk berwudu. Sebelum makan, minum, hendaklah berwudu. Tetapi pernah Rasulullah SAW tidur dalam keadaan tidak menyentuh air, dan juga dikatakan tidak mengapa minum dalam keadaan belum berwudu, menunjukkan bahwa tadi adalah anjuran yang disunnahkan, tetapi tidak wajib. Ikhwan ibn a'azakumullah, dibawakan riwayat berikutnya oleh Imam An-Nasai rahimahullah. Qala akhbarana Ismail ibn Ya'qub qala ibn Musa ibn A'yan qala haddathani abi an mudarrif an abi ishaq an al-aswad an a'ishata qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqdi hajatahu thumma yanam thumma yafidu alayhi al-ma'. Bahwasanya Nabi SAW menunaikan hajatnya kepada istrinya, artinya jima. Kemudian beliau tidur. Setelah itu baru beliau mandi. Jadi setelah tidur baru beliau mandi. Maknanya barakallahu fikum, seperti yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan tidak menyentuh air, habis jima langsung tidur, dan kemudian mandi setelah itu, tentunya sebelum sholat fajar atau sebelum sholat qiyamul lail, sebelum sholat malam. Kemudian ikhwani fillah na'azakumullah, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kemudian Imam An-Nasai rahimahullah juga membawakan riwayat yang berikutnya dari Aisyah yang terakhir. Akhbarani Hilal ibn al-Ala ibn Hilal qala anba'ana abi qala أخبرنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة بركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب. Bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم tidur dalam keadaan junub, artinya boleh, pernah Rasulullah SAW melakukan tidur dalam keadaan junub. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nasai kemudian membawakan riwayat-riwayat dari Abdullah ibn Umar. Kalau tadi semua dari Aisyah, sekarang riwayat-riwayat dari ibn Umar yang juga sama seperti tadi, sebagian besar lafad-lafadnya hampir sama, atau kalaupun berbeda maknanya sama. Kita bacakan satu persatu. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا قراد وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبر أنبأنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata annahu sa'ala an-nabi, bahwa beliau pernah bertanya pada Nabi, ayanamu ahaduna wa huwa junub, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub, atau apakah salah seorang kami boleh tidur dalam keadaan junub? Dijawab oleh Nabi SAW, ighsil dzakaraka thumma tawadda wa nam. Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah dan tidurlah. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابه من الليل. عمر menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau terkena janabah di malam hari. Faqala Rasulullah SAW, tawadda waghsil dhakaraka thumma nam. Berwudhulah dan cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah. Semuanya dengan bentuk perintah. Berwudhulah, cucilah kemaluanmu, dan tidurlah. Maknanya inilah yang disunahkan dan inilah yang dianjurkan. Walaupun sesekali pernah Rasulullah SAW tidur dalam keadaan tidak tersentuh air, tetapi yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, dan yang selalu dikerjakan oleh Nabi, yang sering dikerjakan oleh Nabi adalah berwudu sebelum tidur. Tawadda waghsil dhakaraka thumma nam. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا صالح بن قدامة قال حدثني ابن دينار عن ابن عمر قال أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة. Bahwa ابن عمر pernah menyampaikan, atau bahwa ابن عمر menceritakan bahwa bapaknya عمر pernah menyebutkan tentang junub di malam hari. فقال ليتوضأ وليغسل ذكره ولينام walyanam. Hendaklah dia berwudu, dan hendaklah dia mencuci kemaluannya, dan hendaklah dia tidur. Artinya hendaklah dia mencuci kemaluannya, berwudu, kemudian tidur. Qala akhbarana Ali bin Hajar qala anba'ana Ubaidah wa ghayruhu an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar. Dari Ibn Umar, dari Umar, bahwa Nabi SAW pernah ditanya, ayar kudur rajul wahuwa junub, apakah seseorang tidur dalam keadaan dia junub? Ini apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan junub? Dijawab, na'am idha tawadda'a. Iya, kalau sudah berwudu. Qala akhbarani Sahal ibn Salih an Yahya an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar an Umar qala قلت يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب. Ya Rasulullah, apakah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, ya tawadda, hendaklah dia berwudu. Qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar anna Umar qala, bahwa Umar pernah berkata, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wahuwa junub? Faqala Rasulullah sallam, idza arada ahadukum dhalik falyatawadda. Pertanyaannya sama, apakah boleh salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, kalau salah seorang kalian ingin tidur setelah jima, maka hendaklah dia berwudu. Qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud qala anbana Khalid qala akhbarana Ubaidillah an Nafi' أن عبد الله حدثه أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi, ayarqudu ahaduna wa huwa junub, apakah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Na'am idza tawadda, iya, kalau sudah berwudu. Demikian pula riwayat-riwayat berikutnya, semuanya hampir sama. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh seseorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Dijawab, ya tawadda wa yarqud. Berwudulah dan kemudian tidur. Ikhwan ibn na'azakumullah, alhamdulillah, lafad-lafadnya walaupun berbeda sedikit, tetapi maknanya semua sama. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita berwudu setelah jima, sebelum tidur. Dan tentunya karena wudu ini bukan wudu untuk salat, walaupun bentuknya sama, wudu ahulis salat, berwudu seperti wudu untuk salat, tetapi bukan wudu untuk salat. Sehingga ketika dia sudah berwudu dan berbaring di ranjangnya, berbaring di kasurnya, tapi sebelum tertidur, ahdatha. Ahdatha artinya misalnya batal dengan buang angin misalnya, maka tidak perlu mengulangi wudunya, cukup dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Barakallahu fikum. Sebab kalau wudu itu adalah untuk toharah, maka tentunya junub tidak akan terangkat dengan wudu. Junub tidak akan hilang dengan wudu. Junub ini hilangnya dengan mandi. Karena hadasnya hadas besar, bukan hadas kecil. Sehingga wudu tadi hanya syarat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita akan tidur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Juga disebutkan di sini dengan kalimat mencuci kemaluannya dan berwudu. Sehingga sebelum dia berwudu, bersihkan kemaluannya dulu dan bersihkan ain. Ain itu artinya zat, sesuatu yang mengotorinya. Bersihkan semua itu dulu, baru kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.